Bosman, dalam kurun waktu 1000 tahun belakangan ini, adakah sebuah bangsa yang berani menantang dan berperang melawan bule yang rasnya adalah Kaukasian dan menang? Ini adalah pesan WA yang tidak saya jawab. Di kepala saya menjawab, ada sih negara itu namanya Vietnam. Tapi saya melanjutkan diam. Saya merenung. Apa yang saya renungkan? Yang saya renungkan bukan hal yang baik, tetapi hal yang saya berharap terjadi. Namun buruk bagi umat manusia. Yang bisa mengalahkan siapapun pengendali dari ekonomi dan militer, baca World Sheriff atau polisinya dunia yaitu Amerika dan Anglo-Amerika plus Pak Wahyudi adalah virus corona yang out of hand. Out of hand adalah ciptaannya sendiri yang ternyata menjadi monster yang memakan tuannya sendiri, kena karma mereka. Kita menengok catatan sejarah sebentar. Kita semua tahu ISIS adalah sebuah organisasi ciptaan Israel, Inggris, dan Amerika sebagai hornet nest, strategi sarang lebah untuk melindungi Israel. ISIS itu membantai sesama muslim, membunuh, membom sesama muslim. Bahkan yang diajarkannya sampai ke Indonesia itu bisa membunuh sesama umat manusia, sesama muslim. Adalah doktrin ciptaan ISIS tadi memang didesain oleh CIA. Ternyata kemudian hari ISIS out of hand, bergerak di luar kendali. Hingga saat ini dunia memaki Amerika yang belaga innocent, gak bersalah. Awas aja Bosman punya mandat, tak sikat Amerika kampret itu. Itulah yang ada dalam pikiran saya menjawab pesan WA tadi. Saya tidak berharap COVID mudah-mudahan benar memukul 30 juta manusia yang semuanya adalah pejabat di negara Amerika yang membuat mereka lumpuh bernegaranya dan pengendalian dunianya menjadi lemah, sangat lemah. Tidak perlu mereka para pejabat itu mati terkena COVID. Cukup mereka invalid aja selama 3 atau 4 bulan. Dan ini masa kita mengambil alih peluang tadi. Kapan siap-siapnya? Sekarang. Asli, sekarang. Saat ini juga. Saya berikan sebuah lagi solusi ekonomi. Semua sahabat tahu, dalam New Economic Model yang kita akan pakai ada MMT. Modern Monetary Theory yang terdiri dari 3 pilar. SWF, Sovereign Wealth Fund, Printing Money berbasis project dan industri, dan terakhir TINA, There is No Alternative. Saya akan membuka yang keempat sebagai solusi ekonomi, namanya TIARA, T-I-A-R-A, yang disingkat dari kata There is Another Reasonable Alternative. Sebuah strategi keuangan yang radikal, berani, dan harus dikerjakan dengan cepat. Waduh, sebentar. Kok saya tercekat ya mau melanjutkan hal ini. Emosi saya mendadak naik. Nafas saya memburu karena bergetar. Ada semangat, ada kemarahan, dan ada kekesalan. Semangat karena melihat peluang yang sudah di depan mata tinggal diambil. Marah karena capek dikangkangin asing dan aseng. Kesal karena lemahnya pejabat akan pemahaman economic at war. Sehingga peluang ini bisa hilang, tak diambil, dan Indonesia kembali menjadi negara pengemis. Cari pinjaman dan minta-minta kesana kemari. Asli saya gemeteran menahan emosi. TINA, SWF, Printing Money adalah solusi detail yang harusnya bisa diadopsi segera dan dilakukan segera. Tapi karena nggak nyandak ilmunya, nggak ada biji keberaniannya melaksanakannya, jadi nggak mulai-mulai. Saya sekarang tambah lagi dengan TIARA. Namun hati ini mendadak tertahan melanjutkan penjelasannya. Saya hanya bisa menatap sekitar. Kok nggak ada negarawan di Indonesia ini yang memberikan seperti kita 3 hal ini, pengetahuan dan saran. Bahkan yang keempat, TIARA, kita tahan dulu deh. Mungkin nggak ada gunanya dibuka dan dijelaskan. Padahal untuk menjadi yang terdepan, menyalip dan menaklukkan Anglo-American plus Pak Wahyudi, ini adalah sebuah kepastian. COVID ini peluang. Sayang Sontoloyo ini bukan siapa-siapa.